إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa hadir di majlis kita kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Termasuk di antara nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah nikmatul hidayah. Nikmat mendapatkan petunjuk. Nikmat bisa mengenal dakwah tauhid sehingga dia selamat dari syirik. Nikmat mengenal dakwah sunnah sehingga dia selamat dari bid'ah. Ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita berbangga, bergembira, bersukacita. Qul fa bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Fabidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Katakanlah olehmu wahai Nabi kepada mereka, para sahabat. Katakan ucapan ini kepada mereka, mukminin, muttaqin, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan nikmat, keutamaan limpahan rahmah, keutamaan yang Allah berikan kepada kalian, rahmah yang Allah berikan kepada kalian berupa ilmu yang bermanfaat sehingga bisa bertauhid dan di atas sunnah. Fabidzalika falyafrahu, hendaknya kalian bergembira, bersukacita, berbangga, bersenang dengan mendapatkan nikmat ini. Nikmat yang satu ini khairu mimma yajma'un, lebih baik daripada harta yang dikumpulkan oleh Persia dan Romawi di waktu itu. Persia terkenal dengan bayat, Romawi terkenal dengan ahmar. Apa itu bayatul ahmar, abyatul ahmar? Persia terkenal dengan perak dan jauhar, dengan mutiaranya yang sangat mahal. Romawi terkenal dengan merahnya, kuningnya, yakni emas, zahab. Begitu bahasa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkiaskan atau menggambarkan begitu hebatnya Persia dan Romawi di waktu itu, dua negeri yang sangat kaya raya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita wahai kaum muslimin, Nabi diperintahkan untuk menyebutkan ayat ini, hendaknya kalian berbangga, bersukacita, bergembira ketika mendapatkan hidayah taufik minallah, bisa mengenal al-haq, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Berpegang teguh dengannya, konsekuen dengannya, istiqamah terus dengannya. Ini lebih besar nilainya daripada emas yang dimiliki oleh Romawi atau perak dan intan yang dimiliki oleh Persia. Maka hadirin kaum muslimin, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara kita menjaganya, dengan cara kita memeliharanya nikmat ini. Jangan kita lepas dan kita sia-siakan nikmat ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, tema pada sore hari ini adalah tentang bagaimana caranya kita menjaga agar kita tetap bisa istiqamah terus menerus di atas tauhid wa sunnah, terus menerus di atas hal-hak sampai akhir hayat kita masing-masing, sampai kita mati di atas al-haq tersebut. Maka pada kesempatan sore ini kami akan sampaikan sebuah ceramah singkat yang telah ditulis. Ceramah singkat dari Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali yang berjudul As-Tabatu 'ala al-Haq. Kokoh di atas al-Haq. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seorang yang telah mendapatkan nikmat tauhid wa sunnah diperintahkan untuk terus-menerus berpegang teguh dengannya. Dan itu hukumnya wajib. Istiqamah, menjaga keistiqamahan, menjaga nikmat tauhid wa sunnah, nikmat manhajus salaf, hukumnya wajib. Kita bacakan sedikit kalamnya Syekh Rabi. Qala Syekh, belum mengucapkan, inna thabata ala sunnah wajibun, hukumnya adalah wajib. Ma'nahu athabatu 'ala al-islam bikulliyati, makna berpegang teguh dengan sunnah adalah berpegang teguh dengan semua ajaran-ajaran Islam secara total. Usulihi wa furu'ihi, aqaidihi wa manhajihi, prinsip-prinsipnya dan juga cabang-cabangnya, akidahnya maupun manhajnya. Natatabat 'alaihi, kita diperintahkan untuk kokoh di atas itu. Tamassak bihi, dan berpegang teguh dengannya. Hatta nalqallah, sampai kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ditanya apa makna as-sabat, kokoh di atas sunnah, adalah kokoh di atas syariat Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam dalam segala sisi, bukan hanya sisi sebagian saja kemudian menyelisih pada bagian yang lain, tidak. Baik itu bidang akidahnya, bidang ibadahnya, bidang akhlaknya, muamalahnya, semuanya kita memeganginya dengan kokoh sampai kita mati berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, di antaranya wahai kaum muslimin terdapat dalil Nabi kita alaihissalatu wassalam memerintahkan kepada salah seorang di antara sahabatnya, qul amantu billah thumma istaqim. Ucapkanlah olehmu, aku beriman kepada Allah. Kemudian beristiqomahlah. Istiqomah terus menerus menjaganya, terus menerus di atasnya. Dikarenakan memang Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, pahala yang begitu besar bagi orang-orang yang istiqamah di atas al-haq. Di antaranya disebutkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fusilat ayat yang ke-30 sampai 32. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang pahala yang disiapkan bagi orang yang istiqamah di atas sunnah. Istiqamah itu menuntut menjaga, memeliharanya, kontinu, istimrar, tidak mengalami pasang surut. Karena mengalami pasang surut itu berbahaya. Bisa jadi ketika surut, ketika turun, Anda disambar oleh syaitan dan kemudian tidak bisa kembali kepada al-haq. Maka terus pelihara, rawat, jaga. Bagaimana kita caranya? Nanti insyaallah kita akan sampaikan beberapa kiat-kiat yang disebutkan oleh Syekh Ubaid al-Jabiri dan para ulama yang lainnya, juga Syekh Rabi, memberikan kepada kita arahan-arahan, bimbingan-bimbingan agar kita mampu menjaga al-haq dan agar kita bisa terus menerus di atas al-haq itu. Kita baca terlebih dahulu keutamaan yang Allah akan berikan kepada siapa yang istiqamah di atas al-haq yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladina qalu ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله سبحانه وتعالى berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan innal ladina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, maknanya beriman kepadanya, mentaatinya, mentauhidkannya, sami'na wa ta'na terhadap semua apa yang Allah perintahkan, apakah yang bentuknya perintah untuk kita lakukan, kita kerjakan, apa yang bentuknya larangan untuk kita meninggalkannya, maka kita tinggalkan. Kita mengatakan Allah Rabb kita. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah. Istiqamah maknanya ai dawamu ta'ah. Terus menerus di atas ketaatan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu. Maka malaikat-malaikat akan turun. Kapan ini wahai kaum muslimin? Disebutkan dalam syarahnya, yakni ketika dia mendekati al-maut. Ketika maut sudah di hadapan dia, sakaratul maut, di detik-detik terakhir, di mana orang itu masih hidup di dunia, belum lepas nyawanya, para malaikat-malaikat datang. Disebutkan dalam riwayat Khabbab bin Arq, demikian pula sahabat yang lainnya, malaikat-malaikat bidul wujuh yang wajahnya putih bersih, bersinar bagaikan matahari. Ma'ahumul kafan minal jannah wa hanut minal jannah. Mereka ini membawa kain kafan dari surga dan minyak wangi yang sangat wangi sewangi-wanginya minyak wangi di muka bumi ini. Kemudian akan mengambil ruhnya orang yang mukmin tersebut setelah dicabut oleh malaikul maut, diambil oleh mereka malaikat-malaikat tersebut. Pada ayat ini kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita malaikat-malaikat tatanazzal, turun kepada orang tersebut yang sedang di detik-detik kematiannya. Malaikat itu memberitahukan kabar gembira. Alla taqafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut dan janganlah engkau sedih. Jangan kamu takut. Jangan kamu sedih. Syarahnya ayat ini kaum muslimin, tafsir ayat ini sebutkan Syekh Rabi, jangan engkau takut dikarenakan engkau akan aman. Setelah kematian ini tidak ada satupun yang kau takutkan. Aman dari adab kubur. Aman. Sampai manusia dibangkitkan. Aman. Tidak ada ketakutan sama sekali. Luar biasa. Tidak ada kekhawatiran, kengerian, ketakutan. Enggak. Aman. Demikian pula nanti di yaumil mahsyar. Aman. Demikian pula nanti setelah melewati sirat, pada setiap fase, apakah ketika dihisab, apakah ketika dimizan, apakah ketika ubur ala sirat, melewati jembatan, aman. La takhafu. Tidak ada lagi hal yang engkau takutkan setelah ini. Wa la tahzanu. Dan jangan engkau bersedih. Dikarenakan engkau meninggalkan anak istri, keluarga. Jangan kau sedih. Allah yang akan merawat mereka. Allah yang akan menanggung mereka. La tahzanu, jangan kau sedih. La tahzanu. Itu urusan Allah Azza wa Jalla. Allah yang akan memelihara anak-anakmu. Ini berita disampaikan oleh orang yang istiqamah di saat detik terakhir meninggalnya dia. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang mendapatkan kabar gembira ini ketika kita mati nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Yang berikutnya, malaikat melanjutkan ucapannya. Disebutkan dalam ayat ini. Wa abshiru bil jannah. Bergembiralah kamu dengan surga jannah yang Allah janjikan. Kuntum tu'adun. Yang kalian telah diberikan janji oleh Allah. Dan kita meyakini innallaha la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Hadirin kaum muslimin, ini terdapat di ayat yang ke-30. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya pada ayat yang setelahnya masih berkaitan dengan berita yang disampaikan oleh malaikat kepada orang-orang yang istiqamah sampai akhir hayatnya. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami ini adalah wali-wali kalian di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian apa yang kalian inginkan. Bagi kalian semua apa yang kalian maukan. Ada dalam surga. Nuzulan min ghafur rahim. Itu semuanya telah disiapkan oleh Allah. Zat-Nya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di saat-saat terakhir hidup seorang yang istiqamah di atas al-haq, diberitahukan berita itu. Dan ini menunjukkan pahala sangat besar yang mari kita usahakan setiap kita untuk mendapatkannya. Caranya disebutkan di awal ayat. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Mereka-mereka orang yang mengucapkan rabbunallah, rabb kita, rabb kami adalah Allah, menunjukkan dia adalah ahli tauhid, menunjukkan dia adalah ahlul haq, mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian dia istiqamah berjalan terus di atasnya. Inilah yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala antara sifat orang yang mendapatkan janji Allah yang disebutkan dalam ayat ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Orang yang sudah mendapatkan hidayah taufik di atas tauhid dan di atas sunnah, apakah ada jaminan dia akan terus menerus bisa seperti itu? Apakah ada kepastian orang yang sudah mendapatkan taufik berarti dia akan untuk selamanya di atas taufik itu? Ataukah masih ada kemungkinan berubah? Masih ada kemungkinan tergelincir dan kemudian dia terhempaskan dari tauhid, terhempaskan dari sunnah. Ada kemungkinan dicabut nikmat itu, sehingga yang tadinya dia mukmin menjadi kafir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Ada di antara manusia di waktu pagi dia mukmin, namun di waktu sore dia telah kafir. Lihat, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang telah mendapatkan hidayah tidak selalu hidayah terus menerus bercokol pada dia sampai mati. Ternyata Nabi memberitahukan kepada kita adanya orang yang masya Allah mukmin, tetapi di sore harinya kafir. Atau ada juga yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, ada orang di waktu sorenya mukmin tapi di waktu pagi harinya kafir. Hanya selang berapa jam dicabut nikmat iman dari dia, diganti dengan kekafiran. Ini mengerikan. Waspadalah, sesungguhnya itu bisa menimpa kita. Karena itu, bagaimana kiat kita untuk menjaga sunnah agar selalu ada dalam diri kita? Bagaimana caranya? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, disebutkan dalam sebuah ayat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita sebuah doa, dan ini diantara kiat untuk kita bisa menjaga nikmat hidayah tauhid wa sunnah dengan kita berdoa. Doa tersebut berisikan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Doa yang berisikan permohonan, Rabbana wahai Rabb kami, Wa ya Allah, Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati kami. Jangan kau jadikan hati kami menjadi hati penentang. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, difahamkan tentang al-haq berdasarkan Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi, mengamalkannya dalam kehidupannya, namun kemudian dicabut nikmat itu, diganti dengan hati yang keras, hati yang kaku, hati yang malah justru berpaling dari Sunnah, terjerumus pada bid'ah, atau bahkan dicabut nikmat tauhid sehingga jatuh pada syirik. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami setelah kau berikan petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikan kepada kami rahmah dari sisimu ya Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah Zat yang memberikan rahmat dan memberikan segala pemberian. Disebutkan oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madhali, "Athabatu bi taufikillah." Kokohnya seorang di atas al-haq itu adalah pemberian dari Allah. Pemberian taufik. Sehingga doa ini mari kita ucapkan agar selalu kita di atas hidayah, dimudahkan hati ini untuk menerima hidayah, dan semoga Allah tidak memalingkan hati-hati kita dari hidayah. Perbanyak doa, karena hati manusia di antara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, ayat ini memberitahukan kepada kita adanya kemungkinan seorang berpaling dari al-haq sehingga dia tidak bisa kokoh di atasnya dan tidak bisa istiqamah di atas. Adanya orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, kemudian dia dijadikan sebagai orang yang zaigh, berpaling. Karena itu kaum muslimin, di antara kiat-kiatnya, jauhi perbuatan kemungkaran, jauhi perbuatan kemaksiatan yang kecil, apalagi yang besar, apalagi yang bid'ah, jauhi. Karena itu diantara penyebab hilangnya nikmat tauhid wa sunnah, hilangnya nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Falamma zaahu azaghallahu qulubahum." Tatkala mereka menyimpang, maka kami palingkan hati-hati mereka. Allah jadikan hati mereka menjadi hati penentang. Tatkala mereka melakukan penentangan-penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah melakukan dosa, maksiat. Itu penentangan. Jangan dianggap remeh. Lah, cuma dosa. Dosa kecil lagi. Gampang, ringan. Cuma kecil. Jangan, Pak. Bukit itu menjadi besar. Awalnya dari apa, Pak? Sesuatu yang sedikit. Lama-lama menjadi bukit. Dosa kecil ketika dilakukan dengan terus-menerus maka menjadi besar urusannya karena dilakukan dengan terus-menerus. Kalau sudah seorang itu terjangkiti dengan dzunub wal ma'asi, jatuh pada kecintaan dan kesukaan pada dosa itu, jatuh pada tingkatan ketagihan, hatinya, batinnya menjerit, membutuhkan konsumsi kemungkaran itu. Kalau sudah seperti ini terancam, otomatis takwanya pun seiring dengan itu berkurang, bertambah kemaksiatannya dan dosa. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa bahwa dosa itu akibat diantara sekian banyak dosa adalah yatawallad ba'duha ba'dhan. Dosa itu akan menyeret pada dosa yang lebih besar lagi. Dosa itu akan melahirkan dosa yang lebih besar lagi dari sisi kualitasnya. Kalau kemarin paling sedikit, besok dua dikit. Sekarang dua dikit, besok tiga dikit. Masih ada dikitnya, oh sedikit. Cuman tiga botol. Dua, tiga botol sedikit, Pak. Memang berapa sekrat? Oh, gua dus niku berarti, Pak. Sedikit demi sedikit. Kemudian dari durasinya yang tadinya seminggu sekali, jadi dua minggu sekali, tiga hari sekali. Tuntutan jiwa yang sudah memiliki candu terhadapnya. Itu maksiat apapun. Bukan hanya narkoba. Bukan hanya khamar. Itu dia wahai kaum muslimin. Yang kami maksudkan dengan wahai kaum muslimin, jangan diremehkan dosa. Bisa jadi dengan sebab itu Allah murka dan Allah mencabut nikmat sunnah darimu. Dan jadilah kamu sebagai penentang. Yang tadinya aktif taklim, mulai lemah taklimnya. Mulai jarang kelihatan taklimnya. Dulu seringnya ke masjid. Sekarang kemana? Tempat karaoke. Mantan ahlul masjid. Mantan maling lah main, Pak. Jadi orang yang mukmin. Ini mantan ahlul masjid. Yang kemudian dia tidak lagi ke masjid. Tidak lagi taklim. Berganti kehidupannya. Temannya, perbuatannya. Sampai mati di pangkuannya pelacur. Na'udzubillahi min dzalik. Orang tinggal mengenang, oh dulu dia baik, sekarang dia sudah jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Akibat apa? Apakah akibat bid'ah? Tidak. Orang ini menyimpang karena awalnya maksiat. Adapun bid'ah harus kita jauhi karena memang itu adalah dosa lebih besar daripada dosa-dosa besar. Yang dengan bid'ah ini seorang akan dicabut nikmat sunnah darinya. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara dalil iman itu bisa hilang, kita bawakan ini terlebih dahulu sebelum kita bacakan kiat-kiat menjaga sunnah pada diri kita, supaya kita memang harus mengambil kewaspadaan. Kalau ada berita awas, lagi marak curanmor. Apa himbauannya? Gembok. Dengan gembok yang ganda. Digembok kunci stang, digembok apa lagi? Rantainya, digembok apanya? Rujinya. Terus setelah itu mas diikat. Dengan gadung diikat dengan apa? Pohon supaya jangan lari. Kayak sapi saja, Pak. Khawatir mbok hilang. Itu trik yang kita lakukan guna mengatasi curanmor. Maka dengan materi yang kita sampaikan ini, mudah-mudahan kita tergugah untuk bersemangat guna mengetahui bagaimanakah kita agar bisa sunnah itu tetap ada pada diri kita dan tidak lepas dari diri kita. Sangat tepat yang memilih judul pada sore hari ini, bagaimana caranya menjaga sunnah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang rasul yang dipastikan surga. La syak, tidak ragu. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Ana awwalu man istaftahu lahu babul jannah. Aku, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang pertama kali dibukakan pintu surga. Ini satu hadis. Wala fakhra. Sebutkan dalam hadis yang lainnya, kumtu inda babil jannah. Aku berdiri di depan pintu surga. Fastaftihuha. Aku minta untuk dibukakan pintu surga itu kepada malaikat penunggu surga itu. Faqala man anta? Siapakah engkau? Malaikat tersebut bertanya kepada Rasul, man anta? Siapa engkau? Faqala ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala malaka, maka malaikat mengatakan, bika umirtu walan aftahu li ahadin qablak. Aku diperintahkan oleh Allah membuka pintu surga ini adalah untukmu, dan belum pernah aku membukanya untuk seorang pun sebelummu. Lihat wahai kaum muslimin, Nabi kita manusia yang ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, tetap beliau mengajarkan doa, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Syahrabi menyebutkan hadis ini, wa kana yukthiru min qawlihi, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah seorang yang banyak mengucapkan doa ini. Doanya adalah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, kokohkanlah hati kami atau hatiku di atas agamamu. Aisyah sebagai istri sering mendengarkan doa ini. Berarti doa ini tidak diucapkan oleh Nabi sembunyi-sembunyi ketika sendirian. Bahkan diucapkan walaupun ada Aisyah. Dan Aisyahnya mendengar. Dan sering. Maka di sini ada sebuah pendidikan. Kita sebagai bapak rumah tangga mengajarkan kebaikan kepada istri. Perdengarkan itu kepada istri. Bacaanmu, doamu, zikirmu, mengingatkan istri dan anak-anakmu. Sehingga mereka bisa menjadikanmu, wahai orang tua, wahai sang ayah, sebagai uswah, suri toladan bagi istrimu dan anak-anakmu. Di antaranya hadis ini faedahnya. Nabi kita mengucapkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Faqalat Aisyatu. Aisyah radhiyallahu anha berkata. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, innaka tukthiru tad'u bihadha ad-du'a. Ya Rasulullah, engkau rasulnya Allah, tetapi engkau sering banyak sekali berdoa dengan doa ini. Apakah beliau akan, maaf-maaf kalau bahasa kitanya, bisa sesat. Sehingga meminta dengan doa ini, betul-betul memohon doa ini, adalah Rasul beliau ini, jaminan surga pasti. Tapi tetap berdoa. Tentunya apalagi kita, yang kita ini bukan Rasul, bukan Nabi. Kita ini bukan sahabat Nabi. Kita ini adalah kita, Bani Adam, yang banyak salah dan dosa. Kita adalah kita, manusia yang aslinya jahil, yang dominasinya hawa nafsu ada pada diri kita. Inna nafsala ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa lebih suka kepada dosa. Itu ada pada kita. Tentunya lebih membutuhkan memperbanyak doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Atau dengan doa yang tadi dalam ayat dalam surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Doa itu, karena masih ada kemungkinan seorang itu sesat walaupun tadinya mendapatkan hidayah. Para ulama kita menyebutkan, al-hayyu la yu'manu minal fitan. Orang selama dia masih hidup itu tidaklah aman dari akan terjatuhnya pada fitnah. Kalau sudah matilah akan aman dari fitnah, yakni dari fitnah dunia. Orang kalau sudah mati, sudah tidak butuh duit, Pak. Ya, mudah. Orang yang sudah mati, mutan doyan duit. Arat disokok, kayak apa kali duit? Heh, tak sokok. Ya, meneng baik, Pak. Tidak butuh yang sudah mati. Tapi kalau masih hidup, disokok dengan duit. Tahu disokok dengan duit, ya bukan disokok kayak genter sama pring, Pak. Amplop. Ini tolong ya, tolong ya. Coblos saya, ini uang untukmu dan kawan-kawanmu. Hadirin kaum muslimin, fitnah mal masih bisa sekali menggoda iman kita. Masih tidak? Hah? Masih tidak? Masih, Pak. Jenengan kali kula sami. Maksudipun apa? Ngangsa menungsaniku. Menus-menus lan ngangsa. Ngangsa dunia. Nih, ngertos ngangsa? Mboten ngertos? Oh, jenengan beda kali kula sing nggih. Kula Banyumasan, Pak. Ngangsa itu adanya selera yang ambisius duniawiah. Itu dia. Kalau bicara masalah fitnah sangat banyak sekali. Karena itu kita harus waspada. Waspada wahai kaum muslimin, waspada. Dikarenakan kita ini manusia yang masih hidup bisa jadi tergelincir di masa-masa akan datang, kita tidak tahu. Maka berikut ini beberapa kiat yang disebutkan oleh para ulama kita agar kita bisa istiqamah di atas al-haq. الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى menyebutkan sebuah hadis dari sahabat Nu'man ibn Thabit. Bukan Nu'man, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima ma'naah, عرض الفتن على ابن آدم عرض الحصير udan udan. Kata beliau, fitnah itu memasuki hati-hati manusia sangat halus, pelan. Digambarkan oleh Nabi sebagaimana al-hasir, al-hasir yakni tikar. Udan-udan, satu helai dimihlai. Tikar itu kaum muslimin anyaman itu terbikin dari satu helai ditumbuk jadi dua helai, jadi tiga helai, jadi anyaman, jadi tikar. Maknanya disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri, orang terkena fitnah, terkena hasutan, terkena godaan itu tidak sekonyong-konyong langsung. Misal umpamanya fitnah bid'ah. Kamu harus sedia bid'ah. Ya enggak mau, Pak. Wong dia ahli sunnah kok. Tahu hadis Nabi, wa kullu bid'atin dhalalatun, semua bid'ah itu sesat, tahu dia. Hakata kaum sini. Tetapi sangat halus. Melalui pergaulan, pertemanan, melalui bantuan-bantuan, diberi bantuan untuk bangun masjid, renovasi bangunan pondok, butuh biaya operasional, butuh ini, butuh itu, dikasih. Ini hanya pemberian saja kok. Gak ada mengikat, enggak. Cuman ngasih saja sesama muslim. Oh iya, gak ada ngikat ya. Pemberian tok ini, sodako. Oh, bagus. Terima. Ini tanpa pamrih loh. Gak ada ikat-mengikat loh. Gak ada apapun. Terima. Sudah masuk ke kantong. Masuk ke mulut sebagian. Jadi darah, jadi daging. Dan sebagai sarana yang ada. Suatu hari dikasih lagi berapa? Kemarin berapa yang ngasihnya? 5 juta. Oh, kali ini kasih 10 juta. Tambah banyak lagi. Tergiur atau waspada wabak? Ini waspada ini. 10 juta. Atau, alhamdulillah lebih banyak. Kira-kira yang mana? Yang kedua. Besok lagi. Akhirnya kamu hutang jasa. Akhirnya kamu tidak mau lagi membicarakan bid'ahnya dan penyimpangannya. Gak enak. Bahasa Jawanya ora kepenak. Paham niki, Pak? Ora kepenak pijet, Pak. Hah? Ora kepenak, saya malu sudah banyak diberi. Masa masih bicara tentang bid'ahnya. Terus. Memang tidak mengikat. Tetapi itu mengikat dengan sendirinya. Lambat laun kamu diminta untuk bicara dengan tegas tentang bid'ah. Sudah lembek. Tahu lembek, Bapak? Gak bisa garang. Terus mengalir. Dananya tetap mengalir. Kamunya semakin ambruk. Tiba-tiba bangunannya kokoh. Tetapi kamunya bukan lagi menjadi ahli sunnah. Sudah bergabung dengan ahlul bid'ah. Dilus-lus sama ahlul bid'ah. Matur nuwun ya Pak Ustaz. Sudah tidak membid'ahkan kami lagi. Cungi duit. Cep, disumpel. Menang sudah pelo. Ngerti pelo? Kayak orang setruk. Gak bisa apa-apa. Na'udzubillah min dzalik, setruk manhajnya. Bengkok pemikirannya sudah. Fitnah itu kaum sini. Datangnya itu pelan, udan-udan. Sehelai demi helai. Maka hati-hati. Janganlah kita meremehkan hal-hal, potensi-potensi yang bisa menyebabkan kita tergelincir pada kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini waikum muslimin, beberapa kiat. Yang pertama, kita sampai jam berapa ini? Zat? 6 kurang 1/4. Tinggal setengah jam lagi. Insyaallah cepat sekali jamnya. Kiat yang pertama waikum muslimin adalah taqwallah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Apa itu takwa? Takwa sebagaimana kita ketahui bersama adalah imtitharu awamirillah binuri minallah raja'an thawabahu. Mengerjakan perintah-perintah Allah dengan bimbingan cahaya dari Allah dalam rangka mengharapkan pahala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi yang kedua, istinabu manaha anhu wa zajara, menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Binuri min Allah, dengan ilmu dan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Takhafu adabahu, dikarenakan engkau takut terhadap azabnya. Ini definisi takwa. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, orang yang takwa berarti di atas ilmu. Ilmu. Kemudian dia melakukannya sesuai dengan yang dibimbingkan. Kalau itu bentuknya perintah, dia mengamalkan seperti yang diperintahkan. Dengan ini dia selamat dari bid'ah. Dengan ini kaum muslimin, dia selamat dari bid'ah. Sehingga para ulama menyebutkan ahlul bid'ah itu bukan orang yang bertakwa. Walaupun banyak zikirnya, banyak wiridnya, walaupun banyak ibadahnya, mereka bukan orang yang bertakwa. Banyak sholatnya, banyak qiraatul Qur'annya, tapi dia di atas bid'ah, maka bukan orang yang bertakwa. Loh, bukankah takwa menjalankan perintah? Ahlu bid'ah menjalankan perintah atau bukan? Sholat perintah bukan? Perintah. Zikir perintah bukan? Perintah. Kok tidak dikatakan bertakwa? Kok bisa seperti itu, Pak Ustaz? Jangan sembarangan mengklaim. Jangan apa-apa bid'ah. Hah? Jangan apa-apa orang lain salah, dirinya tok yang benar. Itu yang disebutkan mereka. Jangan kayak omongan orang Jawa, omongan kami, Banyumasan. Bebek kenora silem, awake dhewek kenora dialem. Jangan seperti itu, Pak Ustaz. Masa ahlu bid'ah enggak bertakwa? Hadirin yang kami muliakan, yang menyatakan itu adalah Rasul. Ketika Rasul menyebutkan tentang khawarij, Nabi di awal hadis menyebutkan sholatnya mereka, puasanya mereka, qiraatul Qur'annya mereka. Tapi Nabi menjelaskan bahwa mereka adalah kaum yang melesat dari Islam. Melesat jauh dari Islam. Yamrukuna minad-din, melesat jauh dari agama. Sampai-sampai sebagian ulama berpendapat dengan kalimat ini dari Nabi, mereka kafir. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Dikarenakan bid'ah khawarij yang ada pada mereka. Yang bid'ah yang mengajarkan kepada pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Ini bertentangan dengan prinsip Nabi untuk kita mendengar dan mentaati dan bersabar dalam menghadapi pemerintah yang zalim. Khawarij tidak mau dengan riwayat ini. Khawarij tidak mau mentaati Nabi dalam perintah ini. Maunya dengan hawa nafsunya sendiri. Pemerintah yang zalim sikap. Pemerintah yang maksiat sikap. Siapapun yang mentaati pemerintah yang maksiat ikut kafir. Halal darahnya sikap. Yang main sikap. Ya. Karena itu mereka mengebom. Siapapun yang mati dianggap kafir oleh mereka. Ini Khawarij. Akibat bid'ah yang seperti ini. Walaupun sholat, puasa, qiraatul Quran. Nabi memberikan hukum. Mereka menjadi anjingnya neraka. Kilabunar. Anjing-anjingnya neraka. Mereka adalah syarul qatla tahta dini sama. Sejelek-jelek bangkai di bawah kolong langit ini. Sehingga bukan bertakwa mereka itu. Ekom senin dikarenakan bid'ah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau menyebutkan dalam salah satu ucapannya, mazdada sahibu bid'atin istiadan illa zdada minallahi bu'dan. Tidaklah ahlul bid'ah semakin dia semangat dalam mengamalkan kebid'ahannya, dalam mengamalkan keagamaannya, semangat dia tetapi di atas bid'ah. Kata beliau, tidaklah demikian kecuali hal itu semakin menyebabkan dia jauh dari Allah. Semakin dia melakukan zikir-zikir, semakin jauh dari Allah. Karena zikirnya dengan cara yang bid'ah. Bilangannya ditentukan oleh dia, dengan caranya dia, dengan modelnya dia. Tidak sesuai dengan sunnah. Sehingga dengan ini, takwa. Solusi pertama bagi kita agar kita bisa istiqamah di atas sunnah. Yakni apa? Berilmu dan beramal sesuai dengan ilmunya Nabi. Dengan ikhlas karena Allah. Mengharapkan pahala dari Allah. Dengan ini dia selamat dari syirik. Baik syirik besarnya maupun syirik kecilnya. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang yang memang betul-betul bertakwa akan memberikan kemudahan, solusi, jalan keluar dalam menghadapi problematikanya. Disebutkan dalam beberapa ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang kedua, Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar bagi dia. Dalam menghadapi fitnah-fitnah bid'ah, fitnah syahwat, fitnah syubhat, gejolak-gejolak yang ada. Selama dia bertakwa, saya pengen bertakwa betul-betul. Saya kepengen di atas siratul mustaqim. Saya kepengen mengamalkan yang diperintahkan dan meninggalkan dilarang. Maka kalau dia prinsipnya seperti itu, datang padanya syubhat, dia tolak. Saya tidak mau dengan syubhat. Datang padanya bisikan bid'ah, tolak. Saya tidak mau dengan bid'ah. Saya pengennya dengan takwa. Terus yang pada ujungnya dia akan selamat dari fitnah-fitnah yang menggerogoti iman, takwa, menggerogoti hidayah. Ini kiat yang pertama. Yang kedua, kiat yang kedua adalah as-sabru. Bersabar. Apa itu sabar, ya kaum muslimin? Jenengan kalau nasihati orang sabar, sabar. Itu apa, Pak? Sabar niku ngelus dada pak, sabar, sabar. Ajak kesuh, sabar. Hadirin kaum muslimin, sabar itu bahasa Arab yang secara bahasa maknanya al-habsu, menahan diri, itu sabar. Secara istilah, sabar itu maknanya adalah habsun nafsi an ma yaskhutur rabbu, mencegah diri dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Menahan diri dari melakukan, mengucapkan hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Ini namanya sabar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beberapa di antara dalil yang menyebutkan hal itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-31. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Sungguh-sungguh kami akan uji kalian dengan berbagai macam ujian sampai kami mengetahui siapakah orang-orang yang betul-betul di atas al-haq dan siapakah di antara kalian yang betul-betul sabar dalam memegangi al-haq tersebut. Sabar adalah kiat yang disebutkan dalam ayat ini. Diuji seorang dengan syahwat, sabar atau tidak. Misal mamanya ada seorang wanita menggodamu, teman kerja seprofesi yang tidak mengenal iman, tidak mengenal tauhid, tidak mengenal aurat. Kamu hari-hari bersamanya, mulai dari mata, pandangan, turun ke hati. Begitu apa ya bahasanya? Terus berhari-hari jatuhlah kepada syahwat. Hadirin kaum muslimin, harus kita bersabar dalam menghadapinya. Maknanya apa? Tahan. Ini perkara haram, dosa. Jangan kamu iakan panggilan syahwat tersebut. Kalau kamu gak mampu, gak kuat, jangan paksakan kamu berada di situ. Saya sih maunya menundukkan mata. Bahasa Arabnya apa? Ghudul basar. Tapi lah, wong enang arepku hari-hari keton, ayu maning, lebih cantik daripada yang di rumah umpamanya. Akhirnya malah timbul kangen. Waduh, bojo ngowong dikangen nih pak. Selingkuh pada ujungnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kamu gak mampu, gak kuat, jauhi. Minta dipindah pada pekerjaan yang lain supaya tidak selalu. Hakata kaum muslimin, tahan dirimu dari hal maksiat. Ini namanya sabar. Datang kepadamu bisikan syubhat. Apalagi sekarang medsos gencar. Syubhat-syubhat berhamburan. Tuduhan-tuduhan jelek, buruk, omongan dusta terus berhamburan. Apa yang harus kita lakukan? Sabar. Dengan menahan diri kita agar jangan mengikuti suara yang tidak jelas. Ini dia. Harus kita tabayun, tasabut, cari berita. Jangan sembarangan setiap apa yang kita dengar kita iyakan. Itu fitnah, syubhat, syahwat. Hati-hati. Sabar dengan kita, jangan mudah teliti betul berita yang ada. Hakadza kaum muslimin, sabar. Sehingga kiat yang kedua ini adalah bersabar. Maknanya, engkau tahan dirimu dari melakukan atau mengucapkan perbuatan yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka niscaya engkau bisa istiqamah. Engkau bisa terus di atas takwa. Kan Allah menyebutkan hal itu dalam banyak ayat. Kiat yang berikutnya adalah al-ilmu wal-amalu bihi. Cara kita menjaga sunnah pada diri kita adalah dengan kita istimrar dalam talabul ilmi. Terus menerus dalam talabul ilmi. Ini kiatnya, Pak. Hal ini dilakukan oleh sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bersama sahabat Nabi Hamzah ketika mereka duduk, yakni di saat itu Abu Bakar bertemu dengan Hamzah. Kaifa haluka ya Hamzah? Apa kabarmu wahai Hamzah? Apa kabarmu wahai Hamzah? Qala Hamzah menjawab, nafaqa Hamzah. Hamzah sedang terkena penyakit kemunafikan. Saya ini lagi terkena penyakit nifak. Abu Bakar Siddiq teren-eren. Kagu-kaget, ada apa engkau mengatakan dirimu terkena penyakit nifak? Qala, beliau menjelaskan, kunna idza jalasna inda Rasulillah yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna hatta ka'anna ra'ya 'ainin. Kita ini, kata Hamzah, kalau lagi duduk di depan Nabi, Nabi berbicara tentang surga, Nabi berbicara tentang neraka, kami atau kita beriman meyakininya sampai seakan-akan kita melihatnya. Dan imannya naik ketika sedang bermajlis bersama Nabi. Wa idza raja'na, namun kalau kita pulang ke rumah masing-masing, afasna al-azwaj wal aulad fadhayna kathira. Begitu kita pulang ke rumah, kita tersibukkan dengan al-azwaj wal-aulad wadai'at. Tersibukkan dengan istri, tersibukkan dengan anak-anak, tersibukkan dengan barang dagangan. Tanasina kithira. Dengan sebab itu kita banyak lupa dengan tausiah bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Lihat sahabat ini merasakan peka hatinya. Kesibukan duniawi mengurangi iman. Sibuk dagang, sibuk toko, sibuk pasar, sibuk pekerjaan, peternakan, dan yang lainnya. Sibuk itu bisa menyebabkan kita lalai. Bisa menyebabkan berpaling dari perintah, bahkan jatuh pada larangan, bisa terjadi. Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan, kalau demikian aku pun seperti itu. Luar biasa. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang dikenal keimanannya dan ketakwaannya merasa peka. Bagaimana dengan kita? Kalau kita enggak pernah turun, iman kita turun itu enggak pernah. Ya karena gak pernah naik, Pak. Gak pernah naik, sehingga gak pernah merasakan turun. Kesibukan kita berbagai macam. Kadang sampai pledor tidak memenuhi panggilan azan. kalaulah memenuhi ya terakhiran dalam hati lah mending masih dapat salamnya imam, dapat salamnya imam mending nisuk besok sudah enggak kepikiran lagi lah simpen teka, yang penting teka mang masjid kairo apa-apa. Wala imannya drop tapi enggak tahu rasa kamu berarti. Hadirin kaum muslimin rahimani warung jami'an, perhatikan apa kiat yang diambil oleh Abu Bakar Siddiq dan Hamdalah. Kiatnya beliau mengatakan ta'al bina najlis ma'a Rasulillah. Mari kalau demikian kita berangkat segera menuju majlis ta'limnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiat yang ketiga ini kaum muslimin adalah dengan kita memupuk diri kita dengan ilmu dan kita pun mengamalkan ilmu tersebut. Talabul ilmi. Karena kalau kita jarang datang ke majlis ta'lim, yang akan datang ke kita syaitan. Baik syaitan dari bangsa jin menggerogoti di hati kita, melemahkan semangat ibadah kita, maupun syaitan dari bangsa manusia menawarkan kenikmatan duniawi. Dan itu sangat menggerogoti. Kiat yang berikutnya kaum muslimin, adapun dalil tentang keutamaan ilmu dan amal ini sangat banyak sekali. Di antara Nabi kita mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan guna mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Setiap dia talabul ilmi dimudahkan. Talabul ilmi dimudahkan terus. Selama dia memenuhi syaratnya. Yaitu talabul ilmi. Maka janjinya pun akan diberikan. Yaitu diberi kemudahan menuju ke dalam al-jannah. Selama kapan? Selama kita masih tetap sebagai apa? Talabul ilmi. Mencari ilmu. Ini nas yang sangat jelas bahwasanya demi atau untuk menjaga sunnah pada diri kita, maka mari kita memperbanyak menghadiri majlis ta'lim. Ya asatidah ahlu sunnah yang mengajarkan kepada al-haq. Yang berikutnya, adalah ar-ruju'u ilal ulama'i rasihin. Mengembalikan segala problem, mengembalikan segala masalah kepada para ulama ar-rasihin, ulama yang dalam ilmunya. Syekh Ubaid al-Jabiri menyebutkan bukan sembarangan ulama, tetapi ulama yang betul-betul rasikhin, yang keilmuannya mapan, yang matang, yang betul-betul diketahui sepak terjangnya, membela al-haq dan membantah batil, menjunjung sunnah dan membantah yang bid'ah. Ulama yang betul-betul dalam keilmuannya rasikhin. Ada problem syubhat ini, saya tidak tahu jawabannya apa. Wallahu alam. Saya sebenarnya enggak mau mendengarkan syubhat, tapi lawang sudah kebanjur, sudah terlanjur kita mendengarkannya. Maka saya kembalikan kepada yang ahlinya. Wallahu alam tentang ini, tapi tunggu ucapan ulama yang dalam ilmunya, yang mengerti betul tentang fitnah ini. Pihak manakah yang benar, pihak manakah yang salah. Bukan tugas kita. Kita ini dangkal. Kembalikan kepada ulama. Kan mereka orangnya mengerti tentang fitnah. Dan apa yang harus kita lakukan. Jangan kita gegabah dalam menyikapi fitnah. Karena bisa jadi kita akan terjun. Dan terjerumus pada fitnah itu. Membela yang batil, menyalahkan yang hak, dikarenakan kita tidak mengembalikan kepada ulama yang rasih, yang dalam keilmuannya dan pengalamannya yang luas. Bisa dipahami hadirin? Ya. Semisal fitnah yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Fitnahnya seorang dari Yaman bernama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari yang ada di negeri Ma'bar, salah satu kota di negeri Yaman. Fitnah ini kaum muslimin membingungkan kita. Karena Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari ini dulunya adalah ulama kita di era waktu itu, di mana kita mengambil ilmunya. Banyak di antara teman-teman kita belajar di sana di waktu itu, dan ulama mengulamakannya. Kita bingung, ini ada apa ini? Kok gonjang-ganjing fitnah ini? Siapa yang benar? Siapa yang salah? Wallahu a'lam. Sementara ini saya tidak tahu. Tetapi ada kiat yang harus kita tempuh. Rujuk ala ulama rasihin. Kembalikan urusan itu kepada para ulama. Tunggu. Hari demi hari, minggu demi minggu. Mulai para ulama berbicara, menerangkan, menerangkan, dan menerangkan. Yang akhirnya kita mendapati keterangan yang jelas. Bahwasanya Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari adalah seorang yang telah sesat, dalun mudil, sesat dan menyesatkan. Dia ini adalah ahlul bid'ah, mubtadi'un dal, ahlul bid'ah yang sesat. Dia adalah pengikutnya ikhwan muslimin, bukan salafi, bukan ahli sunnah. Mengapa seperti itu fatwanya? Dikarenakan bukti nyata pelanggaran dia, dan dia bersikukuh memeganginya. Yani dia melakukan perjanjian damai dengan Syiah Rafidah. Syiah yang kafir. Rafidah. Dalam hal ini diwakili oleh kaum Houthi yang ada di negeri Yaman. Maka dengan keterangan para ulama ini kita alhamdulillah selamat dari memuji-muji orang ini atau membela-belanya. Ini kiat. Yang berikutnya, masih ada waktu, adalah al-ishtighalu bil-a'malis salihah. Menyibukkan diri dengan amalan-amalan salihah. Hadirin kaum muslimin, urusan kita di dunia ini adalah memperbanyak pahala. Jangan sibuk. Jangan kita kacau dengan situasi suasana. Ada berita begini, ada berita begitu. Fulan mengatakan begini, fulan membantah begini. Gak jelas omongan itu. Buram-buram di medsos. Kita ini diciptakan bukan sebagai orang yang selalu mengawasi kila wakola yang gak jelas. Kita ini ada tugas ibadah. Maka sibukkanlah dirimu dengan ibadah. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi kita mengatakan, badiru bil amal. Segeralah kalian beramal. Fitanan. Karena akan muncul fitnah-fitnah yang menghalangimu. Urusan kita beramal. Urusan berita ini, berita itu. Kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Ada berita ini bagaimana? Nanti. Itu berita tidak menambahkan iman kepada aku. Kalau aku mengikutinya, itu berita bisa membahayakan. Maka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu liman jinibal fitan. Orang yang bahagia adalah orang yang berusaha menjauhi fitnah. Fitnah itu sesuatu yang belum jelas. Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Baz dalam salah satu fatwa beliau ketika ada pembahasan hal kullul fitnah tujtanab wa tu'tazal, apakah semua fitnah itu dijauhi dan dihindari? Jawabannya sangat mengembirakan bagi hati kita. Kata beliau, ketika fitnah itu belum jelas, lam yatabayyan bainal haqqi wal batil, bainal muhiqqi wal mubtil. Sebuah fitnah yang belum jelas, mana yang hak, mana yang batil, mana pihak yang benar, mana pihak yang salah, belum jelas. Maka kata beliau, anda atau kalian diperintahkan dalam syariat ini untuk menjauhinya. Sibukkan dirimu dengan ibadah. Jangan anda tercebur, ikut berkomentar dan berbicara dalam fitnah yang belum jelas. Wa amma idza kana, adapun apabila fitnah itu telah jelas, telah gamblang. Mengapa? Sudah ada ucapan ulama tentang fitnah itu. Sudah ada penjelasan para ulama tentang fitnah itu. Sudah diketahui mana pihak yang hak, mana pihak yang batil. Maka di saat itu, anda harus ikut berbicara, menyuarakan yang hak sebagai hak, yang batil sebagai batil. Dengan itu anda akan selamat. Selamat dari ketergelinciran, terselamatkan dari jatuh pada syubhat yang belum jelas, terselamatkan dari bid'ah dan penyimpangan yang bisa menyebabkan hilangnya iman dan sunnah dari diri kita. Itu fatwa Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Sehingga kita tersibukkan dengan ibadah-ibadah yang sahihah, ikhlas karena Allah. Lakukan dakwah, lakukan talabul ilmi, lakukan ibadah sesuai dengan nas yang ada. Urusan fitnah, ada orang-orang khusus. Kita mengikuti berita dari para ulama yang terpercaya, yang mereka diketahui dari zaman dulu kokohannya di atas al-haq. Maka kita akan selamat dari hilangnya sunnah dari diri kita. Yang berikutnya, masih ada waktu sedikit, adalah keterangan lebih lanjut. Kita diperintahkan untuk menjauhi sebab-sebab jatuhnya pada kemungkaran. Al-bu'du minal fitan wa'adamul istishrafiha, dan tidak mau menerimanya. Di antara sebab terjatuhnya kita pada dosa, kemaksiatan, kemungkaran, fitnah-fitnah, syubhat, adalah salah dalam hal pergaulan, pertemanan. Hati-hati wahai kaum muslimin, di zaman sekarang ini salah pergaulan akan fatal akibatnya. Teliti sebelum kau bergaul dengannya. Jangan sampai kau menyesal dengan mengatakan, saya pikir dia salafi, ternyata bukan. Dalam keadaan engkau sudah termakan syubhat, sehingga engkau tidak bisa lepas dari dia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalilu. Seorang itu tergantung dengan agama teman dekatnya. Maka hendaknya seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Karena kau akan sama dengan agama teman dekatmu. Hadirin kaum muslimin, Ibn Mas'ud mengatakan, al-mar'u bi khadanihi, seorang itu akan cocok dengan teman dekatnya. Maka di antara kiat untuk kita mempertahankan sunnah pada diri kita, carilah teman-teman yang mendukung untuk kita tetap di atas sunnah, dan jauhi teman-teman yang bisa merusak kita di atas sunnah. Demikian ya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Masih ada waktu sedikit sebelum azan, digunakan untuk wudu, persiapan salat maghrib insyaallah. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.